ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم اما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuk ke bab yang ke-19 dari kitab Jum'ah. Dan pada bab yang ke-19 dari kitab Jum'ah, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan materi yang berkaitan dengan adab tatkala seorang menghadiri sholat Jum'at. Beliau memberikan judul dengan bab La yufarriqu baina itsnain yauma jum'ah. Seorang yang menghadiri salat Jumat, ia tidak memisahkan antara dua orang yang telah duduk sebelumnya pada hari Jumat. Maknanya, kalau kita datang ke masjid untuk menghadiri salat Jumat, kemudian kita mendapatkan dua orang duduk berdekatan, maka tidak boleh bagi kita untuk duduk di tengah antara dua orang tersebut. Dan juga masuk memerintahkan seseorang dari keduanya untuk berpindah dari tempatnya. Kemudian kita duduk di tempat tersebut. Bahkan terkadang juga dimaknai at-tafriqu baina itsnain adalah takhatti riqab. Kita berjalan di antara orang yang sudah duduk, sehingga kita melangkahi pundak-pundak mereka. Termasuk dari at-tafriq baina itsnain. Dan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maknanya di antara adab menghadiri salat Jumat, kita duduk yajlis haitsu yantahi al-majlis. Duduk di tempat yang kita mendapatkan tempat tersebut. Dan sebenarnya mengecualikan kalau ada di tempat bagian depan, tempat yang kosong, dan kita tidak bisa mencapai tempat tersebut kecuali dengan melewati orang-orang yang sudah duduk. Terlebih lagi kalau duduknya itu di pintu masjid, sehingga tidak mungkin kita masuk kecuali melewati mereka dalam keadaan ada ruangan yang kosong yang bisa ditempati. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya diperbolehkan dasar itu, ia menempati tempat yang kosong. Dan tafriq dan takhatti yang terjadi itu dikarenakan tafriq dari orang-orang yang sebelumnya. Karena ketika datang harusnya dia menempati tempat yang depan, itu yang lebih utama baginya. Kemudian ia yufarid, ia mengabaikan hal tersebut dan duduk di belakang, sehingga tersisa ruangan di depan dalam keadaan tidak mungkin mencapai ke tempat tersebut kecuali dengan melewati mereka. Dan intinya bahwasanya ketika kita menghadiri salat Jumat, hendaknya kita duduk haitsu yantahi al-majlis, haitsu yantahi al-majlis, di tempat yang paling akhir. Itu yang tempat yang kosong yang bisa kita tempati. Dan sana di depan ada tempat, dan kalau kita memasuki tersebut dengan tanpa adiyah, maka wong diperbolehkan. Adapun kalau yu'di, mengganggu yang lainnya, maka sebaiknya duduk di tempat dia dapatkan. Dan dalam bab ini beliau akan menyebutkan hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdan wa Abdullah ibn Utsman Al-Marwazi. Qala akhbarana Abdullah wa Abdullah ibn Mubarak Marwaziyun kadhalik. Qala akhbarana ibn Abi Di'ab Muhammad ibn Abd al-Rahman an Sa'id al-Maqduri an Abi Abuhu Abu Sa'id al-Maqduri ismu Dakwan an ibn Wadi'ah wa Abdullah ibn Wadi'ah an Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iktasala yawma jum'ah wa tafahara bimastata min tuhr thumma addahan aw masa min tuyib ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan bersuci mastata'a min al-tahr sesuai dengan kemampuan yang ia miliki, bersuci bersih-bersih semaksimal mungkin, tumaddahan aw masa min tayyib, kemudian dia menggunakan tuhan pembersih kulit lulur atau sejenisnya, aw masa min tayyib, atau mengusap minyak wangi yang ia miliki. Tumarah falam yufariq bainas nain. Kemudian ia pergi ke masjid dan ketika tiba di masjid dia tidak memisahkan di antara dua orang yang telah hadir sebelumnya. Fasallama kutibala. Kemudian ketika datang dia salat sesuai yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Tumma idza khajal imam, kemudian ketika imam datang dan berkhutbah ansat, dia diam dan mendengarkan khutbah imam. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah al-ukhra. Maka diampuni baginya dosanya antara Jumat tersebut dan Jumat setelahnya. Ini hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an. Dan di hadis ini kita bisa mengetahui tentang adab-adab yang hendaknya diperhatikan ketika seorang hendak menghadiri salat Jum'ah. Yang pertama, hendaknya ia mandi sebelum menghadiri salat Jum'at. Dan Nabi katakan, ghuslu yaumil Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada Jum'at adalah kewajiban bagi orang yang sudah baligh. Dan juga di antara sunnah mandi Jum'at adalah menggunakan minyak wangi dan ia hendaknya membersihkan tubuhnya semaksimal mungkin. Demikian wa tatahhara bi mastata'a min tahr thumma addahan. Kemudian juga sudah kita lalui di hadis yang lainnya, disunahkan at-tabkir, datang berpagi-pagian dalam menghadiri salat Jumat. Dan ketika datang ke masjid lam yufarriq bainas nain. Ini syahid dalam bab ini. Ketika datang ke masjid dia tidak memisahkan antara dua orang yang sedang duduk bergandengan atau bersampingan. Mengambil tempat yang kosong atau yang ia bisa tempati tanpa mengganggu yang lain. Kemudian juga disunahkan sholat ketika datang ke masjid. Ma kutibalah sesuai yang dimudahkan untuknya. Dan itu tidak terbatas. Boleh dua, boleh empat, boleh delapan, ataupun lebih sesuai yang dimudahkan sampai imam datang. Kemudian ketika imam sudah datang, ansota. Dia diam dan mendengarkan khutbah imam. Dan itu merupakan kewajiban bagi makmum. Ketika imam berkhutbah, tidak boleh berbicara dan tidak boleh melakukan perbuatan yang sia-sia, bermain-main dengan tangannya atau memainkan jam tangan, terlebih lagi memainkan jawalnya, HP-nya, bahkan menulis faedah yang disampaikan khatib pun tidak diperkenankan. Nabi mengatakan, "Man massal hasa faqad lagha." Barang siapa yang menghadiri Jumat dan ketika imam berkhutbah dia memainkan hasa, kerikil yang ada di masjid, faqad lagha, maka telah sia-sia Jumatnya. Dia tidak mendapat keutamaan Jumat. Yang mana keutamanya, ghufirallahu ma bainahu wa bainal Jumat al-ukhra, diampuni dosanya selama satu Jumat, Jumat tersebut dan Jumat yang setelahnya atau sebelumnya, satu pekan, dan tambah sisi yang lain, wa ziyadatu salasati ayyam idajtunibatil kaba'ir, dan tambahan tiga hari yang lainnya jika dijauhi dosa besar olehnya. Kemudian bahasanya sama bab la yuqimur rajul akhahu yaumul jum'ah wa yaqudu fi makani. Tidak diperbolehkan seseorang memerintahkan berdiri saudaranya yang sudah duduk pada Jumat, wa yaqudu fi makani, kemudian dia duduk di tempat tersebut. Dan juga di selain Jumat. Jadi bersifat umum. Tidak boleh seorang memerintahkan orang berdiri, kemudian dia duduk di tempat tersebut. Dan akan disebutkan hadis Adli bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad bin Salam. Qala akhbarna Makhlad ibn Yazid. Qala akhbarna ibn Jurayj wa Abdul Malik ibn Abdul Aziz. Qala samitu Nafi'a yaqul, samitu ibn Umar radhiyallahu anhumah yaqul. Nahan Nabiya sallallahu alaihi wasallam an yuqimar rajul akhah min mat'adi wa yajlisu fihi. Qultu li Nafi al-jum'ah, qala al-jum'ah wa ghairaha. Dari Nafi bin Umar beliau berkata, aku mendengar Abdul bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang seseorang memerintahkan berdiri saudaranya dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di tempat tersebut. Kemudian kata Ibnu Jurayj, aku bertanya kepada guru Kunafi, Maulana Ibnu Umar, al-Jum'ah, apakah dimaksud itu pada saat menghadiri salat Jum'at? Tidak boleh memerintahkan saudara berdiri, kemudian dia duduk di tempat tersebut. Qala al-Jum'ah wa ghairaha. Maka kata Nafi, mencakup salat Jum'at dan juga yang lainnya. Tidak diperbolehkan secara umum seseorang memerintahkan saudara berdiri kemudian dia duduk di tempat tersebut. Ini hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah. Dan di dua bab ini sekali lagi kita mengambil faedah tentang adab menghadiri salat Jumat. Nabi SAW melarang dari takhatti riqab. Datang dari Abdullah bin Busur dan nanti akan kita di Al-Jami' Sahih mimma laysa fi sahihain. Ketika salat Jumat ada orang melangkah di antara orang-orang yang sudah duduk, melangkahi pundak-pundak mereka menuju ke sof depan. Dan Nabi SAW pada saat itu sedang khutbah. Maka Nabi langsung menegurnya dan berkata, "Ijlis faqad adzaib." Duduk kamu, kamu telah mengganggu yang lainnya. Menunjukkan takhatti riqab tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Kita duduk haitsu yantahil majlis. Duduk di tempat akhir kita dapatkan. Tidak melangkahi yang lainnya. Dan juga jika ada menghadiri majlis atau Jumat, tidak boleh kita memisahkan antara dua orang yang sudah duduk. Sama ke hukum sebelumnya. Yajlis haitsu yantahi al-majlis. Duduk di tempat majlis. Tempat ujung majlis yang dia dapatkan. Dan tadi, kalau di depan ada tempat kosong yang ditempati, dan tidak ada orang yang menempatinya, apakah boleh kita menembus orang yang duduk dan duduk tempat tersebut atau tidak. Ada beberapa pendapat, sebenarnya mengatakan boleh. Dan sudah kita sebutkan, seandainya tidak mengganggu orang-orang yang duduk, maka boleh kita menempati tempat tersebut. Terlebih lagi kalau tidak sampai membelasok. Jika kita datang, orang sudah penuh. Kita tahu di depan ada sok kosong. Kita bisa melewat ini kalau menjadi. Kemudian duduk tempat tersebut. Itu boleh. Itu boleh. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Ash-Shahih min ma laysa fi shahihain. Kita masih berada di pembahasan Al-Iman bil Malaikah dari Kitabul Iman. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an yang hampir semakna dengan riwayat ini yang telah kita lalui. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala haddatsana Muhammad ibn Bishr qala haddatsana Muhammad ibn Amr qala haddatsana Abu Salamah ibn Abdul Rahman ibn Awf an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an ثم ذكر أحاديث وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل قال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها فرجع إليه وقال وعزتك لا يسمع بأحد إلا دخلها فأمر بها فهجبت بالمكاره قال ارجع إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها قال فرجع إليها فإذا هي قد هجبت بالمكاره فرجع إليه قال وعزتك قد خشيت ألا يدخلها أحد قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعضا فرجع قال وعزتك لقد خشيت ألا يسمع بأحد فيدخلها فأمر بها فخفت بالشهوات فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو من أحد إلا دخلها قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا حديث حسن وقال إمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا حسن قال حدثنا محمد بن سلام عن محمد بن عمر بن ألقمة به dari Abu Hurairah radhiyallahu taala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Menunjukkan bahwa surga dan neraka telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang mewujudatan, sekarang sudah ada. Ini adalah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang lebih mengedepankan akal daripada an-naql. Mereka mengatakan surga dan neraka belum diciptakan. Karena kalau surga dan neraka telah diciptakan, maka keduanya diciptakan dalam keadaan sia-sia. Ini merupakan akidah yang tidak benar. Akidah yang menyimpang, mendahulukan akal daripada nakal. Dalam keadaan akal mereka mengikuti hawa nafsu mereka, bukan mengikuti dalil. Sekali lagi, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah itu tentang surga neraka. Surga dan neraka telah diciptakan. Dan Allah katakan u'iddat lil kafirin, tentang neraka. Dan u'iddat lil muttaqin, tentang surga. Kata Allah tentang neraka, Allah telah persiapkan untuk orang-orang kafir. Dan surga telah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini Nabi menyebutkan tentang penciptaan surga dan neraka. Kata Nabi, tatkala Allah selesai menciptakan surga dan neraka, setelah menciptakan surga dan neraka, Allah mengutus Jibril dan berkata kepada Jibril, wahai Jibril, lihat olehmu surga yang telah aku ciptakan dan lihat apa yang telah aku persiapkan untuk penduduk surga di dalamnya. Maka Jibril datang dan melihat surga dan apa yang telah Allah persiapkan untuk penduduk surga. Kemudian ia kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, wa izzatik, demi izzahmu, demi keperkasaanmu ya Allah, tidak ada seorang pun mendengar tentang surga yang telah aku lihat illa dakhalaha, melainkan ia akan memasukinya. Itu pasti akan berlomba-lomba untuk mendapatkan surga tersebut. Yang Nabi katakan, la'inun ra'at wal udunun sami'at wala khatara qalbi bashar. Yang mana kenikmatan surga tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Pasti orang ketika mendengar dan meraih surga akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Fa'amar rabbiha fahujibat bil makar. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan agar surga tersebut diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh manusia. Qala, kemudian Allah berkata lagi kepada Jibril, irji ilaiha fandur ilaiha wa ila ma'adatu li ahliha fiha. Kembali wahai Jibril dan lihatlah olehmu surga dan apa yang telah persiapkan untuk penduduknya. Maka Jibril raja ilaiha, kembali ke surga. Faidah hiya qad hujibat bil makari. Ketika melihat untuk kedua kalinya, ia melihat surga telah diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh manusia. Faraja ilaih. Maka Jibril kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengatakan, wa izzatik, qad khashitu alla yadkhula ahad. Wahai Rabbku, demi izzahmu, demi keperkasaanmu, aku khawatir tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Dikarenakan surganya huffat bil makarih, diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Jadi tentunya pelajaran dari kita semuanya, bahwasannya al-jannah itu thamanuha ghaliyah, harganya itu mahal, karena diliputi dengan perkara-perkara yang makruh, perkara yang dibenci oleh manusia. Dari mulai menegakkan tauhid, berpegang dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, ini mengandung risiko yang sangat besar. Kenapa? Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maknanya ia telah berkeyakinan dan menetapkan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan siap dengan semua konsekuensi kalimat tersebut. Dan dia tanya al-bara'ah min ahli syirk, min asyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Dan sudah kita ketahui bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika beliau memulai dakwahnya dengan jahra, dengan terang-terangan, dengan menyebutkan dan menyeru kepada tauhid dan mencela sesembahan orang-orang musyrik, maka pada saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mendapatkan ujian yang sangat besar. Bahkan sebagian sahabatnya tatkala di Mekah gugur dikarenakan mempertahankan kalimat tauhid tersebut, seperti kedua orang tua Ammar ibn Yasir atau ibunya Ammar ibn Yasir. Beliau adalah syahidah pertama, wanita pertama yang gugur dalam mempertahankan kalimat tauhid. Dan itu sampai sekarang, orang yang menegakkan tauhid pasti harus bertentangan dengan ahlu syirik. Pasti harus bertentangan dengan ahlu syirik. Begitu pula ketika seorang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dia menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pasti akan menghadapi berbagai macam rintangan dan ujian. Dan ini merupakan perkara yang harus kita pahami. Surga itu nilai mahal. Terlebih lagi kalau sudah masuk ke masalah al-jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan bukan hanya harta atau waktu, lebih dari itu mengorbankan jiwa dan raga dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala ila kalimatillah. Orang yang berjihad resikonya imma dia terbunuh di medan jihad atau dia terluka, bahkan dia harus mengalami cacat seumur hidupnya ketika berjihadnya, atau juga bisa tertawan oleh musuh dan kemungkinan-kemungkinan yang lainnya yang semuanya dibenci oleh manusia. Padahal itu merupakan jalan menuju surga. Sekali lagi, hendaknya kita mengedepankan mardhatillahi azza wajal, perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada mengedepankan hawa nafsu kita dan syahwat kita. Surga itu mahfufah bil makarih, diliputi dengan perkara yang dibenci. Sampai termasuk talabul ilm pada zaman sekarang. Talabul ilm seandainya bukan hufat bil makarih, niscaya semua orang akan menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu itu bertabur dengan bunga dan hidup senang dari sisi materi, niscaya orang akan berlomba-lomba menuntut ilmu. Karena semua orang tahu ilmu adalah kemuliaan. Dan sudah kita lihat di kalam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, di kitab beliau Miftah dari Sa'adah, ketika beliau menyebutkan keutamaan kata ilmu, di antara kata ilmu katanya, tidak ada seorang pun katanya yang ingin dikatakan anta jahil. Tidak ada seorang pun yang ingin dikatakan kamu orang yang bodoh, tidak paham dengan agama. Pasti semua orang yang dikatakan alim dan berilmu tentang agama. Di situ menunjukkan ilmu itu adalah sesuatu yang mulia. Tapi kenapa orang tidak mau menuntut ilmu? Berat menuntut ilmu, dari menuntut ilmu. Bahkan terkadang menjauhkan manusia dari menuntut ilmu. Sebabnya dikarenakan talabul ilmu itu mahfuz bil makari, dipenuhi dengan makari, perkara yang dibenci. Syubhat-syubhat syaitan masuk. Kalau kamu menuntut ilmu, bagaimana masa depanmu? Kalau kamu menuntut ilmu, bagaimana anak dan keluargamu? Kalau kamu sudah menikah, kalau menuntut ilmu, bagaimana dan bagaimana? Ini semuanya menunjukkan mahfuz bil makari. Akan tetapi kalau kita berakal, kita kedepankan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu sebab rifah, sebab kemuliaan dan tinggi derajat si Allah Subhanahu wa taala. Ya fa'ilal ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Dan Nabi mengatakan man yuridu bi khairin faqhu fid din. Dan tentang talabul ilm, Nabi mengatakan di hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala di sahih Muslim, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi sahallahu bihi tariqan ila jannah. Semua jalan menuju surga, jalan kemuliaan. Tapi ketika mahfuz bil makarih, dipenuhi dengan perkara yang dibenci, manusia banyak yang lari. Bahkan terkadang melarikan yang lainnya dari talabul ilm. Tapi ketika kita sudah paham, kita tidak melakukan hal tersebut. Al-jannah itu hufat bil makarih. Dan sebaliknya neraka. Ketika Allah menerima Jibril untuk melihat neraka dan apa yang telah Allah persiapkan dari adab untuk penduduknya, Jibril menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan wa izzatik laqad khasyitu alla yasma bi ahad fayadkhulah. Katanya demi izzahmu ya Allah, demi keperkasaanmu, aku khawatir atau aku kira tidak ada seorang pun yang akan masuk neraka. Dengan adab yang sangat besar. Adab neraka yang sangat berat dan sangat keras yang Allah persiapkan untuk ahlinya. Karena hiya yarkabu ba'duha ba'dha. An-nar yahtimu ba'duha ba'dha. Kemudian setelah itu Allah perintahkan agar neraka hufat bisyahwat, dipenuhi dengan perkara-perkara yang disukai oleh manusia. Dan Allah perintahkan Jibril untuk melihatnya. Ketika Jibril telah melihatnya dan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan wa izzatik laqad khasyitu alla yanjua min ahad illa dakhalah. Ketika Allah, aku khawatir tidak ada seorang pun yang akan selamat dari neraka. Kenapa? Karena syahwat yang meliputi neraka. Perkara-perkara yang menggiurkan dan disukai oleh manusia meliputi neraka tersebut. Kata Jibril, aku khawatir tidak ada seorang pun yang selamat dari neraka. Menunjukkan bahwa kita harus berhati-hati. Terlebih lagi Allah sudah mengatakan inna nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa kita itu kalau tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mendorong kita kepada perkara yang buruk. Maka ketika kita menginginkan suatu perkara, hendaknya kita lihat perkara tersebut dari kacamata agama. Baik atau tidak. Seandainya tidak baik, walaupun diri kita menginginkannya, maka tinggalkan tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sudah mengatakan, man taraka syai'an lillahi azza wa jal, abdallahullahu khairan min. Badan siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan ganti dengan yang lebih baik darinya. Sekali lagi Nabi mengatakan, al-jannah hufat bil makarih, wan-nar hufat bis syahwat. Surga itu diliput dengan perkara yang dibenci. Maka bersabar, wahai kaum mukminin, kita semuanya hanya bersabar dalam beristiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Keistiqomahan seperti Nabi katakan, as-sabir ala dini qatabit ala jamr. Berpegang teguh dengan agama Allah di akhir zaman ini seperti memegang bara. Tapi harus bersabar. Karena akan mengantarkan ke dalam surga. Dan hati-hati dengan asyahwat. Karena an-nar hufat bisyahwat. Neraka itu diliputi dengan perkara-perkara yang diinginkan oleh hawa nafsu manusia. Yang sesuai dengan hawa nafsu manusia. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.